Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadih ladina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, setelah kita selesaikan tanda-tanda i'rab, matannya tetap dihafalkan. Insyaallah nanti kalau sudah ini Allah takdirkan kita bisa tatap muka kembali, setoran hafalan matan al-ajrumiyah insyaallah. Baik, kita sampai pada al-af'al wa anwa'uha, fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji Al-Ma'ruf Ibnu Ajurum rahimahullah, babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Al-af'alu salasatun, madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il itu ada tiga macam, madin, mudhari' dan amr. Madin ini isim apa? Mankus ya. Asalnya itu madiyun, terjadi i'lal padanya. Ya, terjadi i'lal sehingga menjadi madin, seperti da'in, qadin, ya. Isim-isim mankus, tanda rufanya dengan dhammah muqaddara ala liya mahdufah. Fi'il ada tiga, fi'il madi, mudhara dan amr. Nahwu dharaba wa yadribu wadrib. Contohnya dharaba, yadribu dan idrib. Dharaba fi'il madi, yadribu fi'il mudhara, idrib fi'il amr. Qala al-mu'allik, berkata pentaklik, hunaka tafsilun mufidun hawla al-af'ali thalasati. Undur fi bada'il fawaid bil imam al-alamah ibn al-qayyim rahimahullah. Kata beliau, di sana ada rincian yang berfaedah tentang seputar pembahasan tentang fi'il-fi'il yang tiga ini. Silahkan lihat dalam kitab Bada'il Fawaid, ya, yang keempat, halaman 187 sampai 193, karya Imam Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala syarih wa aqul yanqasimul fi'lu ila thalasati aqsamin. Berkata pensyarah, saya katakan fi'il terbagi menjadi tiga macam. Al-qismul awwalu al-madi. Bagian yang pertama adalah madi. Ya, isim mankus itu kalau diberi alif lam maka ya-nya kembali, al-madi. Telah kita pelajari di pelajaran durusul lughah. Di sana ada tempat-tempat yang ya-nya mankus kembali, seperti ketika diberi alif lam, ketika nasab, ya, ketika mudhaf. Nah, itu tempat-tempat yang ya isim mankus kembali. Nah, di sini al-madi. Ya, al-madi ya-nya kembali, ada alif lamnya. Bagian yang pertama adalah fi'il madi wa huwa ma dalla ala husuli syai'in qabla zamani takallumi. Fi'il madi atau kata kerja lampau adalah apa yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan sebelum waktu pengucapan. Jadi sebelum diucapkan itu sudah terjadi perbuatannya. Nah, contohnya dharaba, telah memukul, perbuatan sudah terjadi. Nasara, telah menolong. Fataha, telah membuka. Alima, telah mengetahui. Hasiba, telah menyangka. Wakaruma, telah mulia. Nah, baik, ini bagian yang pertama. Al-qismu tsani al-mudhari'u. Bagian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Jenis fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa itu al-mudhari? Wa huwa ma dalla ala khusuli syai'in fi zamani takallumi aw ba'dahu. Al-mudhari adalah apa yang menunjukkan atas terjadinya suatu pada waktu pengucapan atau setelahnya. Sedang atau akan. Al-mudhari itu maknanya sedang atau akan. Sebutkan dalam ta'liq taqaddama ma'nahu fi awwalil kitab fajaddid bihi ahda. Telah berlalu maknanya pada awal kitab, maka silakan diperbarui pengetahuannya, ini dimurojaah kembali. Taib, ini fi'il mudhari' menunjukkan makna sedang atau akan. Sebelum ada qarinah yang menunjukkan memastikan untuk sedang atau akan, maka memiliki dua kemungkinan ini, memiliki makna sedang atau memiliki makna akan. Kecuali nanti kalau sudah ada qarina yang menunjukkan makna ya tertentu, sedang menjadikan murni bermakna sedang atau bermakna akan. Seperti kalau kemasukan lan harfu istiqbalin, kemasukan an harfu istiqbal, maka yang tadinya fi'il mudhari itu bermakna sedang atau akan, ketika kemasukan an atau lan, murni bermakna akan. Kalau yang bermakna sekarang sedang, ya misalkan ada tambahan al-ana, sekarang, nah, berarti itu bermakna sedang. Jadi barakallahu fikum, fi'il mudhari ini memiliki makna sedang atau akan. Sebelum ada qarinah yang menunjukkan salah satu makna tertentu, maka memiliki dua kemungkinan makna ini. Kalau ada qarinah yang menunjukkan makna yang tertentu, maka dia akan menunjukkan makna yang tertentu. Seperti tadi, kemasukan an, lan, murni bermakna akan. Kemasukan keterangan waktu, al-an, misalkan, bermakna sedang. Atau sin, saufa, maka bermakna akan. Qala al-qismu tsalitsu. Bagian yang ketiga, al-amru. Nah, sebelumnya. Nahu yadribu, sedang atau akan memukul. Wayansuru, sedang atau akan menolong. Wayaftahu, sedang atau akan membuka. Wayaklamu, sedang atau akan mengetahui. Wayahsibu, sedang atau akan menyangka. Wayakrumu, sedang atau akan mulia. Al-qismu tsalitsu al-amru, wahuwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallumi. Yang ketiga, bagian yang ketiga fil amr adalah apa yang dituntut dengannya terjadinya suatu perbuatan setelah waktu pengucapan. Idrib, pukullah. Terjadinya perbuatan memukul itu apa? Setelah diucapkan. Tapi definisi ini nanti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Disebutkan dalam ta'liq taqaddama fi awalil kitab anna hadza at-ta'rifa fihi kusurun. Telah berlalu di awal kitab bahwasanya definisi ini ada kekurangan. Ya, silakan dimurojaah kembali. Karena ada ya, perbuatan itu atau fi'il amr itu sudah dihasilkan, seperti perintah kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Ya, ini menunjukkan apa? Dawamu ma hasal. Ya, sudah terjadi Nabi imamu muttaqin. Nah, silakan dimurojaah kembali. Nahu idrib wansur waftah wa'lam wahsib wakrum. Waqad dzakarna laka fi awalil kitab hadha taqsima wa dzakarna laka ma'hu alamati kulli qismin min hadhil aqsamis salasati. Sungguh kami telah sebutkan bagimu di awal kitab ini, pembagian ini. Dan kami juga telah menyebutkan bersamanya tanda-tanda bagi setiap bagian dari tiga macam ini. Fi'il madhi tandanya apa saja, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. silahkan dimurojaah kembali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang hukum-hukum fi'il, insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.